إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar ba'd. Kita masuki bab berikutnya dari kitab shalah, babul adzan. Bab tentang permasalahan azan. Sebelum kita memasuki penjelasan hadith-hadith yang ada pada bab ini, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah beliau memberikan muqaddimah atau pendahuluan terkait dengan bab ini. Kata beliau rahimahullah, qawluhu babul adhan. Al-adhan al-i'lan bidukhuli waqtis salah. Adhan adalah al-i'lan, ini pemberitahuan, biduhuli waktu sholah, terkait dengan telah masuknya waktu sholat. Pada ta'liq sebutkan, zada fi hasyiyati nuskhatil matan, ada tambahan pada catatan kaki matan ini, ini matan Umdatul Ahkam, wal iqamatu, adapun iqamah, al-i'lamu bihuduri salati wasyuru'i fiha, adapun iqamah adalah pemberitahuan telah, yakni datangnya saat untuk ditegakkan sholat, wasyuru'i fiha, dan dimulainya sholat, jadi masuk ke dalam sholat tersebut, ini iqamah. Oleh kanannya ya, rentang waktu antara iqamah dengan dimulainya sholat ya, ini singkat, hanya yakni sekadar seorang imam ini merapikan saf-saf salat tidak tertunda ya. Ini tentang definisi atau ta'rif dari azan. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah terkait dengan definisi azan ini adalah definisi secara syar'i atau ta'rif istilahi. Adapun secara lugawi ya, biasanya sebelum ta'rif istilahi didahului secara lugawi. Baik, tidak mengapa ini diakhirkan. Yani adzan secara lugawi maknanya adalah al-i'lam, al-i'lan. Di sini menunjukkan yakni sisi keterkaitan antara makna lugawi dengan makna syar'i. Hal yang menunjukkan bahwa adzan secara makna bahasa itu adalah al-i'lan, pemberitahuan, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Taubah. Ya, di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzanu minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajjil akbari annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu. Wa adzanu minallahi wa rasulihi ilan nas, dan pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada manusia, yaumal hajjil akbar, pada hari hajjil akbar. Apa pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya tersebut? Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang-orang musyrikin, dan demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari mereka. Ini makna azan secara lugawi, yakni al-i'lan. Kemudian Al-Imam Ibn Mulakin Al-Syafi'i, beliau di dalam kitabnya Al-I'lam Bifawaid Umdatil Ahkam, pada bab Al-Adhan, ini pada jilid yang kedua, beliau memberikan definisi yang lebih lengkap terkait dengan makna adzan. Kata beliau, wa syar'an, dan secara syariat, dzikrun makhsusun, yani zikir yang khusus. Adzan merupakan zikir yang khusus. Syuri'a fil asli, di mana ada asalnya disyariatkan, lil i'lami bidukhuli waqtis salatil mafrudah. Lil i'lam, untuk pemberitahuan, biduhuli, dengan telah masuknya waktu salatil mafrudah, waktu salat yang wajib. Jadi, oleh karenanya pada salat-salat sunnah ini tidak disyariatkan azan. Demikian pula terkait dengan salat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, ya, bersamaan dengan pendapat yang rajih yang menunjukkan bahwa salat Id hukumnya wajib, tidak dinukilkan, ya, dari Nabi SAW bahwa beliau memerintahkan untuk adanya azan untuk salat Id. Adapun sisi alasannya, ya, para ulama menerangkan dikarenakan yakni salat Id adalah perkara yang ma'ruf, masyhur di kalangan kaum muslimin, sehingga mereka yakni memiliki kesiapan untuk menunaikannya walaupun tanpa adanya pemberitahuan dengan azan. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa huwa khasun bi hadhihi al-ummah. Di mana azan ini merupakan syariat yang khusus untuk umat ini saja, umat Islam, umat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diketahui yang demikian ya, sebagaimana riwayat-riwayat yang menyebutkan asal disyariatkannya azan ini. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma disebutkan pada riwayat tersebut, lamma kathuran nas, ketika jumlah manusia ini kaum muslimin semakin banyak, zakaru, maka mereka yakni kaum muslimin menyebutkan ya, ayu'lamu waktu shalah bi syai'in ya'rifunahu, saling berbicara, memperbincangkan untuk adanya pemberitahuan kepada mereka ya, tentang yakni telah masuknya waktu salat yang tanda itu bisa diketahui oleh mereka, yakni oleh kaum muslimin. Kemudian fadzakaru ayyuru naran, maka mereka menyebutkan untuk sebaiknya diperlihatkan kepada mereka bahwa telah masuk waktu salat, yakni dengan adanya nyala api yang bisa dilihat oleh mereka. Au yudrabu naqusan, naqusan, atau dengan bunyi lonceng yang dipukul. Pada sebagian riwayat, sebagian sahabat bertanya atau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ittakhadna naqusan." Duhai, seandainya ya kita membuat lonceng sebagai pemberitahuan, jadi ketika dipukul ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang lain tersebut Rasulullah menjawab ketika ada sebagian sahabat yang usul sebagai pemberitahuan telah masuk waktu salat dengan bunyi lonceng, kata beliau, "Dzaka lin-nasara." Yang seperti itu miliknya orang-orang Nasrani. Ya, dari sini kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendidik umatnya untuk menjauhi sikap tasyabbuh ya terhadap orang-orang kufar, lebih khusus dalam sesuatu yang terkait dengan peribadatan ya, terkait dengan peribadatan. Demikian pula secara umum apa yang menjadi ciri khas mereka ya, umat Islam ya, dilarang untuk melakukan penyerupaan terhadap mereka. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan, "Antasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia menjadi bagian dari kaum tersebut. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa at-tasyabbuh bil kuffar haram, ya. Sebagiannya dari perkara tasyabbuh itu bisa menyebabkan kemurtadan, ya. Ala kulli hal, bahwa semuanya bentuk tasyabbuh terhadap orang-orang kuffar ini adalah perkara yang diharamkan di dalam syariat. Oleh karenanya termasuk di antara perkara yang menjadikan kemuliaan Islam dan kaum muslimin adanya sikap tamayyuz, ya, sikap tamayyuz, jadi membedakan diri dari orang-orang kufar, ya, yang dengan itu menunjukkan izzah seorang sebagai seorang muslim. Dan kita menghadapi di masa kita fenomena tasyabbuh terhadap orang-orang kufar demikian dahsyat, terlebih ya sebagiannya dicontohkan oleh para tokohnya. Ya, terkadang kita sulit untuk membedakan, ya, ini seorang tokoh ini tokoh muslim, ya, ataukah ya selainnya, karena tidak terbedakannya dari penampilan yang ada pada seorang yang menjadi tokoh muslim ataupun dari kalangan kufar. Kemudian faqalu, ya, sebagian dari mereka menawarkan law ittakhadna buqan, ya Rasulullah, bagaimana seandainya kita membuat buq, ya, trompet. Ya. Faqala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaka lil yahud. Yang seperti itu miliknya orang-orang Yahudi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak menyetujui apa yang diusulkan oleh sebagian sahabatnya tersebut. Karena ini ya merupakan ciri dari ciri-ciri Yahudi. Juga hal ini sangat disayangkan, menjadi fenomena yang demikian yang nampak di masyarakat muslimin khususnya menjelang ya apa yang diistilahkan tahun baru. Ya, sungguhnya itu bukan hari raya bagi kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi umat ini hari raya yang padanya kaum muslimin bergembira, dan pada hari itu kaum muslimin melakukan peribadatan dan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Kenyataan yang nampak ya ketika menjelang yang diselahkan tahun baru, ya, berapa banyak di antara mereka yang beramai-ramai yang membeli trompet, entah membelikan anaknya ataupun mungkin keinginan dari mereka sendiri, orang-orang tua, untuk melakukan yang seperti itu. Ini di antara sekian banyak pemandangan yang menyedihkan yang terjadi pada kaum muslimin dikarenakan jauhnya mereka dari bimbingan ilmu syar'i. Faqalu, kemudian sebagian sahabat yang lain berkata, "Law rafa'na naran." Ya Rasulullah, bagaimana seandainya kita yakni mengangkat atau menyalakan api? Ya, dengan nyala api itu diketahui ini telah dekat waktu sholat. Faqala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Dzaka lil majus." Baik, yang demikian itu adalah ciri khas perbuatan orang-orang Majusi. Ya, sebagaimana diketahui orang-orang Majusi, ya, nenek moyangnya orang-orang Rafidah, mereka adalah para penyembah api. Ya, mereka para penyembah api. Oleh karenanya termasuk perkara yang ya mimbab ihtiyat, kehati-hatian pada aktivitas aktivitas yang mungkin sifatnya tasliyah, hiburan. Ya, sebagian di antara kegiatan terkadang ada sisi ya hal yang dikhawatirkan, misal membuat api unggun, ya seperti itu. Baik. Jika perkaranya tidak tertuntut untuk ya membuat api sebagai penghangat, ya tidak tertuntut untuk keadaan ini. Ada fasilitas yang lain bisa untuk menghangatkan tubuh, maka ditempuh yang demikian. Baik. Taib ini terkait dengan latar belakang dari sejarah adzan dari apa yang disebutkan pada Sahih Al-Bukhari. Kemudian di dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Zaid ibn Abi ibn Abdi Rabbi Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbi, ini bukan sahabat Abdullah ibn Zaid al-Mazini pada pembahasan sifat wudu. Sahabat yang lain, Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbi. Beliau bercerita, lama amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqusi yu'malu liyudraba bihin nas li jam'is salah. Tafa bi wa ana na'imun rajulun yahmilu naqusan fi yadihi. Ibadah riwayat Al-Imam Abu Dawud, sahabat Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbi bercerita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dibuatkan naqus, yani lonceng yang dipukul, ya dibunyikan untuk mengumpulkan manusia untuk sholat. Jadi dengan lafaz demikian pada riwayat Abu Dawud. Pada riwayat Al-Bukhari, yani adanya usulan-usulan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyetujuinya. Kata beliau, tawafa bi wa ana na'imun. Jadi beliau bercerita tentang mimpi yang beliau alami. Ya, bahwa ketika beliau tertidur, dalam mimpinya ada seorang yang mengelilingi beliau. Yahmilu naqusan. Dalam keadaan dia membawa naqus, membawa lonceng, fi yadihi. Faqultu, maka aku berkata kepadanya, ya Abdullah, atabi'un naqus? Wahai hamba Allah, apakah engkau menjual lonceng tersebut? Faqala, maka dijawab oleh orang tadi di dalam mimpi Abdullah ibn Zaid ini, wa ma tasna'u bih? Apa yang akan engkau perbuat dengan lonceng tersebut? Faqultu nad'u bihi ila shalah. Aku menjawab, untuk aku menyeru dengan lonceng tersebut ya manusia untuk mendatangi salat. Qala, maka dijawab oleh laki tadi, afala adulluka ala ma huwa khairun min dzalik? Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada itu? Ini sesuatu yang padanya jelas mengandung kebaikan. Ya. Bukan berarti di sini perbandingan antara yakni azan yang akan diajarkan oleh lelaki tadi dengan lonceng, bahwa pada lonceng juga ada kebaikan, tidak demikian. Faqultu lahu bala, kata Abdullah ibn Zaid menjawab tawaran dari lelaki tadi, tentu. Qala faqala taqulu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ashhadu anna Muhammadan Rasulullah hayya 'alas salah hayya 'alas salah hayya 'alal falah hayya 'alal falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Jadi diajarkan lafad azan ini. Kemudian qala, kata Abdullah ibn Zaid, thumma istakhara anni ghairu ba'idin. Kemudian dia menjauh dariku, ya tidak terlalu jauh, yakni bergeser. Thumma qal, kemudian orang tadi berkata, wa taqulu idza uqimatish shalah. Dan engkau katakan, jadi ketika salat akan ditegakkan. Jadi lelaki tadi dalam mimpinya mengajarkan lafaz-lafaz azan juga lafaz iqamah. Kata lelaki tadi, dan engkau ucapkan ketika salat akan ditegakkan. Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah hayya 'alas salah hayya 'alal falah qad qamatish salah qad qamatish salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Ini lafaz azan, demikian juga iqamah yang didapatkan oleh Abdullah ibn Zaid di dalam mimpinya tersebut. Kata beliau selanjutnya, falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pagi harinya aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu bima ra'ait. Maka aku kabarkan kepada beliau dengan apa yang aku alami dalam mimpiku tersebut. Faqala, maka dikomentari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Ini merupakan mimpi yang benar insyaallah. Fakum ma'a Bilalin fa'alqi 'alaihi ma ra'aita. Maka berdirilah, kemudian sampaikan kepada Bilal dari apa yang kau dapatkan dalam mimpimu tersebut. Fal yu'adzin bih, dan perintahkan untuk dia, yakni Bilal, yang mengumandangkan azan. Kenapa Nabi SAW menyuruh Bilal yang mengumandangkan azan, bukan Abdullah ibn Zaid, padahal beliau sendiri yang mengalami mimpi itu? Maka diterangkan oleh Nabi SAW sisi alasannya, فَإِنَّهُ عَنْدَ صَوْتًا مِنْكَ. Karena sungguhnya dia itu suaranya lebih nyaring dibandingkan engkau. Karena tujuan dari azan itu sendiri adalah untuk menyeru, mengajak manusia, ya, dan tentunya dibutuhkan suara yang bisa menjangkau lebih luas. Kemudian kata Abdullah ibn Zaid, fakumtu ma'a Bilal faja'altu ulkihi alaihi wa yu'adzinu bih. Maka aku pun berdiri bersama Bilal, aku sampaikan kepadanya dari apa yang aku dapatkan di dalam mimpiku tersebut, untuk dia adzan dengannya. Kata Abdullah ibn Zaid, qala fa sami'a dzalika Umar ibn al-Khattab wa huwa fi baitihi. Ketika Bilal mengumandangkan azan tersebut, Umar ibn al-Khattab yang ketika itu beliau berada di rumahnya mendengar suara azan tersebut. Fa kharaja yajurru rida'ahu, maka beliau keluar dari rumahnya dalam keadaan menyeret ridanya, rida pakaian atas, ya, dalam keadaan menyeret ridanya tersebut. Wayakul, dan beliau sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berkata, "Wallazi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah." Demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, wahai Rasulullah, laqad ra'aitu mithla ma ra'a, sungguh aku telah bermimpi sebagaimana mimpi yang dialami olehnya, yakni Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang diungkapkan oleh Umar ibn Khattab, beliau menyatakan, falillahil hamd, segala puji kesempurnaan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sejarah awal mula adzan, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di di sini, bahwa syariat adzan ini khusus bagi umat Islam. Kemudian wa huwa min a'lamid dini dhahirah, dan adzan ini termasuk di antara tanda-tanda agama yang nampak, yakni termasuk di antara syiar-syiar agama ini yang nampak. Oleh karenanya termasuk di antara hikmah dari hikmah-hikmah adzan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Mulaqin pada kitab beliau Al-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam. Beliau menyebutkan, wa hikmatul adzan arba'atu asya, wa hikmah syariat adzan ini ada empat. Tapi yang pertama, idharu syiaril Islam, menampakkan syiar Islam. Oleh karenanya kali lagi bahwa ini termasuk di antara syiar dari syiar-syiar Islam yang agung, yang diketahui dan dengannya bahwa di sana ada kehidupan kaum muslimin. Ya. Kemudian di antara hikmah dari azan, kalimatut tauhid, sebagaimana diketahui bahwa lafaz-lafaz azan terkandung di dalamnya, yakni tauhidullah. Demikian juga tauhid ar-rasul atau tauhid mutaba'ah. Ini pada lafaz ya asyhadu an la ilaha illallah, demikian pula pada asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini kalimatut tauhid, tauhid terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tauhidul ibadah, dan tauhid dengan rasul, yakni tauhid al-mutaba'ah, sikap menjadikan rasul satu-satunya yang diikuti di dalam ibadah kepada Allah. Kemudian di antara hikmahnya yang ketiga, al-i'lam bidukhuli waqti shalah wa makaniha. Kata beliau, hikmah adzan yang ketiga, pemberitahuan tentang telah masuknya waktu salat serta tempatnya, tempat dilaksanakannya salat secara berjamaah. Karena azan ya disyariatkan untuk dikumandangkan dari masjid. Ya, kecuali azan pertama pada salat Jumat. Ya, jika dilakukan atau ditegakkan azan pertama pada salat Jumat sebagaimana yang dicontohkan oleh Utsman di masa khilafah beliau, dan ini termasuk dari sunnah Al-Khulafa Ar-Rashidin, ya, maka dikumandangkan di tempat yang di sana manusia berkumpul, beraktivitas, kerja untuk persiapan salat Jumat. Ini termasuk sunnah Al-Khulafa Ar-Rashidin. Ya, tidak seperti yang dikatakan ya Yahya Al-Hajuri bahwa adzan pertama salat Jumat ini termasuk bid'ah. Ya, ini menunjukkan jahilnya orang ini terhadap sunnah, tidak mengerti tentang sunnah Al-Khulafa Ar-Rashidun. Kemudian Hikmah yang keempat dari hikmah azan adalah addu'a ilal jamaah, yakni ajakan seruan untuk sholat berjamaah. Kemudian wahuwa, kata Imam Sa'di, wahuwa ma'al iqamati fardu kifayatin, di mana azan ini bersamaan dengan iqamah, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Dan ini ya disyariatkan bagi yang mukim maupun yang musafir. Yang mukim maklum insyaallah, ya. Demikian pula ini disyariatkan bagi musafir seperti pada hadis Malik ibn al-Khuwairith. Ya, riwayat al-Imam al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan pada hadis Malik ibn al-Khuwairith, "Shalli as-sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat tata cara salatku. Kemudian, "Wa idza hadaratis shalah," dan jika telah masuk waktu salat, "falyu'adzin lakum ahadukum." "Falyu'adzin lakum ahadukum." Jika telah masuk waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Hadis Malik ibn al-Khuwairith ini, yakni bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau dan orang-orang yang bersamanya sebagai utusan kaumnya ketika hendak kembali ke kaumnya, yang tentunya ya mereka melewati safar, perjalanan panjang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Wa idza hadaratis shalah," jika waktu salat telah datang, "falyu'adzin lakum ahadukum," maka hendaknya salah seorang di antara kalian ya, yang ikut dalam rombongan tersebut mengumandangkan azan. Ya. Jadi ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa ketika seorang dalam kondisi safar, ini pun disyariatkan ya baginya untuk adhan, atau mereka yang lakukan safar disyariatkan salah seorang di antara mereka untuk mengumandangkan adhan. Ini dalil yang menunjukkan bahwa hukum adhan fardu kifayah. Nabi tidak memerintahkan mereka untuk semua adhan sendiri-sendiri. Kemudian, yuqatalu ahlu baladin tarakuhuma, di mana penduduk suatu tempat, suatu wilayah diperangi ketika meninggalkan azan dan iqamah ini. Menunjukkan bahwa ini syiar yang agung. Ya, sampai-sampai mereka yang meninggalkan syiar ini diperangi. Wa li hadza kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ghaza qauman wa ashkala alaihi amruhum intadara hatta yatlu al-fajr. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau jika menyerang suatu kaum dan muskilah bagi beliau tentang urusan mereka, apakah mereka itu jadi muslimin atau kufar, jadi tidak jelas keadaan mereka, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menunggu hingga terbitnya fajar. Fa in sami'a adzanan 'urifa atau 'arafa annahum muslimun. Jika beliau mendengar adzan dari penduduk tempat tersebut, maka beliau mengetahui bahwa sungguhnya mereka penduduknya adalah kaum muslimin. Fakaffa anhum, maka beliau menahan dari mereka. Wa in lam yasma' adanan aghara alaihim. Apabila beliau tidak mendengar azan dari penduduk tersebut, maka beliau pun bersama dengan para sahabatnya mengepung kaum tersebut. Yang diketahui dari sini bahwa tidak adanya azan dari penduduk tersebut menunjukkan bahwa mereka bukan dari kalangan kaum muslimin. Baik, hadis ini yakni terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya di dalam menandai apakah penduduk suatu tempat tersebut muslimin atau tidak dari azan, diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Taib, ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Insyaallah kita sambung pada kesempatan mendatang biidznillahi taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.